Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan pembahasan berikutnya. Naam, masih mengenai daripada bahwasanya dakwah yang pertama kali dakwahkan oleh al-anbiya wal mursalin adalah dakwah tauhid yang menyeru kepada tauhid al-uluhiyah. Naam, jadi tauhid uluhiyah itulah tauhid yang al-matlub. Tauhid yang matlub, tauhid yang diminta dan yang diharuskan. Bahkan dakwah yang diajak oleh siapa? Oleh Rasul pertama kali yang diutus di muka bumi ini, Nuh alaihissalam, dakwah apa? At-tauhid. Nah, dakwah at-tauhid. Sehingga tidak layak kalau bagi kita, atau orang-orang yang setelah Rasulullah SAW meninggal, kemudian mereka tidak memetauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala dengan tauhid al-uluhiyah. Bahkan orang-orang yang mereka mengingkari, justru mereka mengembangkan, mendakwahkan, meluaskan tauhid ar-rububiyah saja, sedangkan meninggalkan tauhid al-uluhiyah. Itu keliru besar. Nah, kita lanjutkan. Qala al-muallifu rahimahullah ta'ala al-imam Muhammad ibn Abdul Wahhab an-Nadhdhi at-Tamimi rahimahullah ta'ala arsalahu Allahu ila qaumihi lamma ghalaw fi as-salihin. Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus Nuh alaihi salam kepada kaumnya. Nah, perhatikan, kepada kaumnya. Kapan? Ketika mereka ghulu, berlebih-lebihan terhadap orang-orang saleh, menyanjung, bahkan mengibadahi, bahkan meminta sebagai wasilah perantara, sebagaimana sudah kita lewati dulu ya dalam kitab Nawaqidul Islam. Nah, bahwasanya sebagian orang seperti itu. Jadi mereka kalau meminta itu tidak langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka merasa khawatir kalau dirinya itu banyak dosanya. Dirinya itu kotor, dirinya itu intinya bagaimana ya? Orang tersebut adalah orang yang tidak layak kalau seandainya minta langsung kepada Allah taala. Ini merasa dirinya itu ya, menurut dia. Padahal kalau dia itu merasa dia itu berada di atas al-haq, di atas tauhid, langsung minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena Allah taala itu dekat ya. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dalil yang bisa memukul mereka dalam artian bantah mereka secara terang-terangan. Allah taala itu dekat, tidak jauh. Langsung saja. Naam. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabb kalian berkata, berdoalah kalian kepadaku, aku kabulkan untuk kalian. Langsung. Nah, tidak perlu pakai wasilah atau perantara. Tapi ketika kaumnya Nabi Nuh AS ini waktu itu, hulu. Mereka hulu. Mujawazatul haq, melampaui batas. Nah, sehingga mereka menyembah berhala-berhala. Dan bahkan mereka menyembah makhluk yang mereka anggap orang saleh. Ya, kuburan-kuburan mereka dibangun di atasnya. Nah, untuk apa? Untuk dijadikan tempat ritual-ritual semisalnya. Naam, na'udzubillah ya. Na'udzubillah, naam. Jadi sebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, dalam kitab beliau, beliau juga menyebutkan bidayah wa nihayah, bahwasannya kaumnya Nabi Nuh AS, naam kaumun Nuhin hum Banu Rasib. Banu Rasib. Banu Rasib, keturunan atau anak-anaknya namanya Rasib. Keturunan orang namanya Rasib. Sebagaimana sebutkan oleh Ibnu Katsir dalam kitab beliau apa? Al-Bidayah wa Nihayah. Jadi Allah Ta'ala utus Nuh AS kepada kaum Banu Rasib ini. Ya, waktu itu mereka ketika orang-orang soleh, waddan, waswa, atau yang semisalnya itu dalam Al-Quran itu apa? Meninggal, kemudian mereka bangun di atasnya apa? Nah, bangunan-bangunan. Itu na'udzubillah ya. Hulu dalam berkaitan masalah ibadah mereka, hulu dan menyembah orang-orang soleh, dijadikan perantara-perantara yang bisa menghantarkan, mendekatkan diri-diri mereka kepada Allah Ta'ala menurut mereka. Qala syarih, nah berkata asy-syarih Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Jadi kata beliau, al-ghulu huwa mujawazatul had. Ghulu itu adalah melampaui batas. Mujawazah itu melampaui, al-had itu batasan. Seharusnya dia menyembah hanya kepada Allah, akhirnya dia menyembah orang-orang yang tidak layak disembah, seperti orang-orang saleh, para wali yang mereka anggap wali, dan bahkan di antara mereka menyembah apa? Menyembah bebatuan, pepohonan, batu, bulan, bintang yang tidak bisa bergerak, jamadat, benda-benda mati disembah. Na'udzubillah ya. Nah, Kemudian jarak antara zaman, jaraknya antara Nabi Adam AS dan Nuh AS yang disebutkan ya, kurang lebih mi'atu qarn. Nah, mi'atu qurun. Nah, ya, jaraknya kurang lebih mi'atu qurun. 100 generasi. Bayangkan, 100 generasi. Padahal kita sudah kita ketahui bersama bahwasanya satu generasi, satu qarn itu berapa tahun? 100 tahun. Paham ya? Jadi satu generasi itu 100 tahun umurnya. Satu generasi. Berarti kalau 100 qurun, berarti 100 generasi tinggal 100 kali 100. Iya kan? Nah, 10.000 ya. Ewa. 10.000 tahun jaraknya itu na'udzubillah ya, dalam artian jauh sekali. Sehingga Nabi Nuh alaihissalam adalah apa? Di samping dia nabiyan, beliau juga rasulan. Adapun Nabi Adam alaihissalam apa? Fakana nabiyan walam yakun rasulan. Nah, Nabi Adam alaihissalam nabi tapi bukan rasul. Kata beliau, qala Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala wal ghulu bis-salihin, dan hulu terhadap orang-orang saleh, berlebihan terhadap orang-orang saleh, huwa i'tiqadun annahum yanfa'un aw yadurrun min dunillah. Yaitu keyakinan bahwasannya mereka orang-orang saleh itu yang fa'un, bisa memberikan manfaat, aw yadurrun, bisa memberikan malapetaka atau bahaya min dunillah, dari selain Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, na'udzubillah ya. Naam itu. Kemudian inilah yang namanya hulu, keyakinan bahwasannya orang-orang soleh tersebut, hulu terhadap orang soleh, meyakini bahwasannya orang-orang soleh tersebut bisa memberikan manfaat atau memberikan, mendatangkan bahaya ya, tanpa seizin Allah Subhanahu wa taala, min dunillah, tanpa nama atau selain Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah orang-orang yang hulu terhadap orang soleh. Kata beliau, na'am mawaddan ila akhir hadhihi asma' rijal salihin, di dalam sebuah, di dalam kitab yang lain disebutkan ya. Nah, maksudnya disebutkan dalam kitab yang lain atau dalam nuskhah yang lain disebutkan, atau nanti masih lewat, kita lewati. Jadi, na'am, orang-orang saleh yang mereka anggap itu dahulu namanya waddan, suwa, yahus, ya'uq, nasr. Ya kan? Sebagaimana dalam surat Nuh itu kan? Nah, waddan, suwa, yahus, ya'uq, nasr. Nah, itu semua orang itu. Nah, kata beliau, hadi asma'ur rijal salihin, katanya. Waddan, suwa, yahus, ya'uq, nasr. Itu semua ada nama-nama para laki soleh. Min qawmin Nuh. Dari kaum Nabi Nuh, bayangkan. Jadi dari kaum Nabi Nuh itu ada orang soleh, ada. Cuman mereka apa? Matu fi amin wahid. Mereka itu meninggal dalam satu tahun. Paham? Satu tahun itu meninggal semuanya. Orang-orang soleh tadi. Nah, akhirnya bagaimana yang terjadi? Karena orang-orang soleh ini, aslinya orang-orang soleh ini gak ridho kalau disembah, kalau seandainya masih hidup ya. Karena orang-orang soleh ini, mereka menyeru manusia kepada tauhid juga, gitu loh. Nah, cuman ketika mereka meninggal, ketika mereka meninggal dalam satu tahun meninggal semuanya serentak gitu. Nah, dengan seizin Allah Subhanahu wa taala, fahazina qaumuhum. Akhirnya kaum Nuh ini sedih. Sedih alaihim, terhadap kematian mereka, huznan syadidan. Dengan kesedihan yang sangat sangat sedih. Orang-orang soleh kenapa meninggal gitu loh. Mereka sedih mereka. Faja'a syaitan ilaihim. Akhirnya ketika sedih mereka tidak menyandarkan kesedihan itu kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak bersabar dan semisalnya, akhirnya apa? Faja'a syaitan ilaihim. Setan datang kepada mereka. Bayangkan ini. Setan datang kepada apa? Kepada kaum Nabi Nuh AS. Wa qala lahum, kemudian nam setan itu berkata kepada mereka, nam sawwiru suwarahum. Nah, ini bayangkan ini. Sawwiru suwarahum. Nam gambarlah gambar-gambar mereka. Maksudnya bikinlah patung, patung-patung mereka gitu loh. Paham ya? Jadi orang-orang soleh sudah meninggal itu disuruh bikin patung atau digambar. Digambar seperti gambar-gambar mereka. Nah, setelah itu apa? Wansibuha ala majalisim. Kemudian tancapkan gambar-gambar tadi itu. Gambar-gambar tadi itu atau patung-patung tadi tancapkan di majalisim, di tempat-tempat duduk mereka. Min ajli agar antadzakkaru ahwalahum. Agar kalian tuh mengingat, atau agar mereka tuh mengingat keadaan-keadaan mereka. Nah, fatanasyatu. Akhirnya mereka semangat alal ibadah. Nah, ini bayangkan. Talbis, bisikan syaitan yang terkutuk, yang berusaha apa? Menghancurkan para hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk jenis apa? Sumpah syaitan yang sudah benar-benar bersumpah untuk menyesatkan. La aghwiyannahum ajma'in. Sungguh aku akan menyesatkan mereka semuanya, katanya. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali hamba-hamba yang terpilih, dalam artian yang mereka bertakwa dan juga mengikhlaskan agama hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan sini, syaitan datang mengatakan apa? Gambarlah orang-orang saleh itu. Jadikanlah patung contohnya. Kemudian setelah digambar, tancapkan gambar-gambar ini di tempat duduk mereka. Agar apa? Agar manusia itu mengingat dia. Setelah mengingat nanti apa? Akhirnya semangat ibadahnya katanya. Nah, ya. Berikutnya apa kata beliau? Ja'ahum antariqin nasihah. Seakan-akan syaitan ini menasihati ya. Nah, menasihati dengan nasihat yang terpercaya katanya. Bayangkan ini. Syaitan datang kepada mereka dalam bentuk apa? Nasihat, menasihati. Aku itu menasihati kalian. Daripada kalian sedih, sudah bikin ada foto. Dipoto, digambar orang-orang itu tadi. Setelah digambar, gambar itu ditancapkan di naam di atas tempat-tempat duduk mereka atau kuburan-kuburan mereka. Setelah itu nanti kan orang akan mengingat. Nah, dari situlah syubhatnya. Setelah mengingat beribadah katanya. Wa huwa yuridu lahumul halak. Padahal setan itu menginginkan bahwa manusia apa? Kebinasaan. Fakhada'ahum bihadil hilah. Akhirnya dengan apa? Dengan tipu daya inilah setan menipu manusia. Bayangkan. Nah, sehingga apa? Wa kanal insanu na'am dzaluman jahula. Yang namanya manusia itu asli dzalum jahul. Sangat bodoh dan sangat dzalim aslinya itu. Sehingga dibikin seperti ini karena syubhat aja percaya. Ini bagi orang-orang yang tidak memiliki apa? Naam, tidak memiliki ilmu yang kuat ya, seperti itu. Naam. Kemudian apa kata beliau? Wa'tabiru hadhi wasilatan sahihan. Kemudian setelah itu anggaplah gambar-gambar tadi itu gambar-gambar orang soleh, patung-patung tadi anggaplah itu apa? Sebagai wasilah sahihah, perantara yang benar, perantara yang akan bisa mengantarkan kalian dekat kepada Allah Taala. Syubhat lagi. Li'annaha tunashitu 'alal ibadah, karena gambar-gambar tadi itu, gambar-gambar waddan, suwa, yahud, ya'uk, nasra, gambar-gambar itu bisa apa? Bisa membuat kalian itu semangat dalam ibadah. Nah, ini bayangkan syubhatnya dari syubhat syaitannya. Na'udzubillah ya. Padahal Nabi Nuh AS berdakwah selama berapa tahun? Dakwahnya itu tidak hanya 500 tahun, lebih dari 500 tahun. Berapa? 950 tahun, ya kan? Nah, 950 tahun beliau berdakwah, ya, dan banyak di kalangan mereka yang tidak mau ikut ajaran Nabi Nuh AS. Bahkan siapa itu? Anaknya sendiri. Ketika ditanya atau diajak Nabi Nuh AS naik perahu apa mengatakan apa? Dia akan apa? Akan naik gunung katanya. Mau menyelamatkan diri dengan naik gunung. Tapi tidak akan ada yang menyelamatkan pada waktu itu. Pada hari itu kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Nuh AS, istrinya juga seperti itu kan? Nah. Ewa itu. Kemudian berikutnya kata beliau. Fahada fi tahdir min fitnatis suwar. Ini juga ada dalil peringatan dari apa? Dari fitnah gambar bernyawa. Memfoto dalam bentuk fotografer atau banyak bentuk video dan semisalnya TV dan semisalnya jangan. Itu semuanya termasuk sarana kesyirikan dan juga sarana kemungkaran yang sangat besar. Dan tahdiran atau larangan peringatan Rasulullah banyak sekali ya. Nah, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih, apa itu? Inna asyaddannas ya'adzaban yawmal qiyamah al-musawwirun. Hadis yang sahih yang riwayat Bukhari Muslim, hadisnya Abdul Mas'ud itu. Nah, sesungguhnya azab manusia yang paling besar azabnya dari kiamat adalah musawirun, yang mereka menggambar dengan gambar makhluk bernyawa itu. Kemudian juga dalam hadis yang lain, nam inna asyaddannasi azaban yawmal qiyamah alladziina yudhahuna bi khalqillah. Sesungguhnya orang yang kena azab yang sangat pedih dari kiamat nanti adalah orang yang apa? Yang menandingi dengan ciptaan Allah Taala. Allah Taala menciptakan manusia, Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, menciptakan hewan-hewan, mereka bikin tandingan dengan menggambar, bikin patung dan misalnya yang tentunya patung atau gambar yang bernyawa tadi itu. Nah, hati-hati. Nah, ancamannya berat. Kemudian juga Rasulullah bersabda dalam hadis yang sahih apa? La tadkhul malaikah baitan fihi surah wala kalb. Malaikat tidak masuk dalam rumah yang dalamnya ada surah, gambar yang bernyawa, gambar makhluk bernyawa. Tidak pula apa? Anjing. Dalam artian tidak pula masuk yang di dalamnya ada anjing. Nah, barakallahu fikum. Jadi kita harus banyak berhati-hati dalam masalah gambar ini. Terus bagaimana kalau seandainya itu uang? Uang itu mau gak mau tetap harus ada di dalam rumah. Nah, uang ini bagaimana uang ini? Uang ini kalau kita coret kepalanya, contohnya uang 100 ya, gambar Soekarno-Hatta itu ya. Uang 100-an itu gambar Soekarno-Hatta, kepalanya kita coret pakai spidol hitam. Tidak laku nanti uangnya. Terus bagaimana kita? Disebutkan para ulama, cara takhallus berlepas diri dari perkara tersebut bagaimana? Kita berusaha semaksimal mungkin menyimpan benda-benda tersebut pada tempat yang tertutup. Selesai. Nah, selesai urusan. Karena itu perkara yang apa? Dalam artian hampir setiap manusia tidak bisa berlepas diri ya. Cuman caranya itu disimpan di dompet, disimpan di lemari, disimpan di tempat apa yang aman yang tidak terlihat di pandangan manusia. Jangan malah ditaruh di atas meja. Ya, taruh di atas meja, dibeberkan, kemudian ditampakkan, kelihatan gambar kepalanya, jangan, itu bahaya. Jadi kalau uang atau paspor atau KTP yang kelihatan ada gambar penyawa di situ, itu termasuk perkara-perkara yang mungkar. Kita yakin itu mungkar, cuman karena kita tidak bisa berlepas diri dari itu. Dalam artian kalau kita merusak nanti itu enggak laku, enggak bisa digunakan itu loh. Paham ya? Kalau seandainya bisa digunakan, kita jelas merusak, akan kita hapus. Tapi kan tidak mungkin ya kita hapus karena uang itu nanti nilainya akan berkurang dan tidak bisa digunakan. Sehingga apa? Bagaimana caranya takhalusnya? Caranya adalah kita berusaha semaksimal mungkin menyimpan barang tersebut di tempat yang tersembunyi. Nah, seperti uang dan itu. Barakallahu fikum, itu tidak masalah. Atau KTP, paspor itu tidak masalah disimpan tempat yang tersembunyi, yang tertutup, tidak nampak di hadapan manusia. Barakallahu fikum, seperti itu. Nah, jadi harus berhati-hati seperti ini ya. Jangan bermudah-mudahan dalam masalah gambar. Usahakan semaksimal mungkin. Sehingga sebutkan dalam hadis itu, hadis Ali bin Abi Thalib, apa? La tada' suratan illa sawaitah. Wa la qabran musrifan illa sawaitah. Ila tamastaha la tada suratan illa tamastaha wala qabran musyrifan illa sawaitahir. Nah, jangan kau meninggalkan gambar makhluk bernyawa kecuali kau apa? Menghapusnya. Terus bagaimana cara menghapusnya? Didatang dalam riwayat yang lain disebutkan bahwasanya apa? Innamas surah ya ra's. Gambar itu kepalanya itu. Fa idza quti'a ar-ra's dhahabat surah. Jika sudah diputus kepalanya, dihapus kepalanya, dihilangkan gambar kepalanya, hilang gambar yang lainnya. Paham ya maksudnya ya? Jadi gambar kepalanya itu kepalanya dihilangkan. Kalau bisa dihilangkan, dihilangkan. Kalau tidak bisa, dihapus. Intinya tidak terlihat lagi kepalanya tersebut. Kalau cuma menutupi, paham ya? Contohnya sekarang ada gambar, kemudian ditutupin dengan solasi. Atau misalnya padahal gambar itu bisa dihilangkan. Jangan. Itu berarti kita masih menyimpan. Dalam artian masih belum menghilangkan. Karena fa'idha kuti'a asar, fa'idha kuti'a ras dar surah. Diputus, dihilangkan kepalanya. Bisa dihapus. Nah, bisa juga apa? Ya, disobek, bisa juga ding, semisalnya. Itu kalau memungkinkan ya. Adapun yang tidak memungkinkan, ya, seperti gelas, piring, yang ada gambarnya, itu kalau bisa ditutupin, bagus. Ditutupin dengan cat atau semisalnya yang kira-kira tidak nampak lagi. Adapun kalau bisa memungkinkan, bisa dihapus, bisa dicoret, usahakan dihapus, dihilangkan. Bukan ditutupin dengan naam solasi atau semisalnya, karena itu nanti masih dalam keadaan kepalanya ada di dalamnya itu loh, kepalanya masih ada di dalamnya. Barakallahu fikum. Jadi kita harus berhati-hati semaksimal mungkin karena malaikat tidak masuk dalam rumah yang ada gambar makhluk bernyawa. Kata beliau di sini, kata beliau, fahadza fi tahdhimun fitnatus suwar wa fitnatul ghulufus shalihin. Di dalam sini ada peringatan tentang apa? Tentang berlebih-lebihan terhadap orang soleh, itu enggak diperbolehkan. Wa haula'i nadharu. Mereka itu melihat di maslahatin juz'iyah, yang mereka lihat cuma permasalahan sebagian saja. Walam yantabihu lima yatarattab 'alaiha minal mafasid. Mereka tidak memperhatikan apa yang ditimbulkan. Mereka tidak memperhatikan apa yang timbulkan pada perbuatan tersebut berupa kerusakan-kerusakan. Fal insanu la yanzur ilal maslahah al juz'iyah. Kata beliau, nasihatnya bagus sekali ya. Hendaklah manusia itu tidak melihat permasalahan yang cabang saja. Jangan melihat permasalahan yang juz'iyah, yang cabangnya saja. Tapi apa? Naam, kemudian dalam keadaan wayansal madar al-azimah, dalam keadaan dia melupakan bahaya yang besar. Apa maksudnya? Dia kan pengennya apa? Pengennya biar selamat dan langsung dekat kepada Allah Ta'ala, menjadikan perantara orang soleh tadi. Dia yang lihat, dia lihat ini saja. Sisi lain dia tidak melihat. Kenapa? Karena seharusnya itu kan kita perhatikan itu perbuatan syirik. Nah, perbuatan syirik yang harus kita tinggalkan, bukan malah kita naam masuk di dalamnya itu. Kata beliau, jadi hendaklah manusia itu melihat, ya, tidak hanya melihat maslahah secara sebagian saja, kemudian meninggalkan perkara yang membahayakan dirinya yang lainnya. Allati tatarattab 'alaiha fil mustaqbal. Jadi usahakan orang itu melihat mustaqbal juga, yang akan datang ke depannya bagaimana. Yang dilihat itu jangan yang sudah lewat sudah. Yang sudah berlalu jelas-jelas ya. Yang sudah berlalu sudah, yang terlewat. Nah, kalau seandainya yang terlewat itu perkara yang jelek, perkara yang tidak bagus, kita bertobat. Nah, dan tidak mengulangi lagi, selesai. Tapi perkara yang akan datang ini bagaimana untuk memperbaiki, dan kita, nah, semoga dikasih hidayah untuk senantiasa apa? Berada di atas kebaikan. Itu yang kita inginkan. Kata beliau, summa ahlaka qaum nuhin bitufan. Nah, kemudian Allah Ta'ala binasakan qaum nuh dengan tufan. Tufan itu angin apa? Angin yang sangat kuat. Angin yang dahsyat putarannya itu, ngeri. Nah, fandarasat hadil asnam. Kemudian hancurlah berhala-berhala ini. Ila anja'a ahdud tawhiyah. Nah, ya. Ila anja'a ahdud tawhiyah. Hingga datang masa atau generasi atau zamannya tawhiyah. Nah, tawhiyah itu maksudnya adalah raja yang apa? Yang dia itu melampaui batas, jahat sekali. wa huwa malikun min mulukil Arab, yaitu dia itu raja-raja Arab waktu itu. Siapa namanya? Yuqalu lahu Amr ibn Luhay al-Khuzai. Perhatikan ini ya. Amr bin Luhay al-Khuzai ini termasuk salah satu orang Arab yang masukkan berhala-berhala di na'am sekitar Ka'bah, Mekah itu. Wa kana lahu sultan al-Hijaz. Waktu itu dia punya pemimpin di Hijaz. Na'am. Hijaz itu kalau sekarang ya na'am Madinah ya kalau salah ya. Itu. Na'am, dulu seperti itu keadaannya. Keadaan seperti itu sekarang. Anu apa? Dahulu seperti itu, di bawah berhala banyak itu ya. Hampir kalau kurang lebih 360 berhala itu. 360 berhala. Sehingga ketika datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ketika Rasulullah menghancurkan berhala, apa yang katakan? Qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Naam. Katakanlah telah datang kebenaran, al-haq, dan hancurlah kebatilan. Karena sesungguhnya kebatilan itu memang akan hancur. Barakallahu fikum, seperti itu. Jadi siapa tadi namanya? Amr bin Luhay al-Khuzai ini yang bawa berhala ke sekitar apa? Naam, Mekah dan Madinah. Wa kana fi awwali amrihi rajulan nasiyan 'ala dini qaumih. Waktu itu, perhatikan, waktu itu di zamannya itu ada seorang laki-laki yang lupa atau nasikan 'ala dini qaumih. Dia maksudnya ada seorang laki-laki yang masih berpegang teguh dengan agama kaumnya. Paham ya? Waktu itu ada seorang laki-laki yang masih berpegang teguh terhadap agama kaumnya. Walakin dhahaba ila Syam lil ilat. Nah, Syam itu sekarang ya. Naam, sekitar Suriah itu ya, Suriah. Kata beliau, dan waktu itu dia pergi ke Syam lil ilat untuk berobat. Nah, ketika di Syam, fawajada anna ahla Syam ya'buduna al-asnam. Waktu itu orang soleh ini, orang yang masih berpegang teguh dengan agama kaumnya ini. Naam, dia apa? Dia pergi ke Syam ternyata mendapati penduduk Syam itu menyembah berhala. Fadakhala fi fikrihi, akhirnya masuk dalam pikiran dia. Masuk pada pikiran orang ini tadi. Naam, hadas syai', sesuatu ini. Jadi, kok orang di sini kok pada menyembah berhala sih? Nah, masuk dalam pikirannya. Fadaa ila ahli Hijaz. Akhirnya dia datang kepada penduduk Hijaz Madinah. Wal jazirah. Naam. Fadaa'ahum ila syirik, kemudian naam dia menyuruh mereka kepada kesyirikan. Ayo, ini hati-hati ini. Naam. Ya, Amr bin Luhay al-Khuzai ini di antaranya. Kemudian menyeru mereka, penduduk Al-Hijaz dan Al-Jazirah, diseru untuk berbuat syirik. Faja'a syaitan. Akhirnya datang syaitan. Fa'arsyadahu ila mawatin asnam. Setan-setan ini ternyata apa? Setan ini akan menunjukkan kepada orang tadi itu. Menunjukkan ke tempat-tempat yang ada berhala-berhala. Allati kanat tu'bad inda qaumin Nuh. Berhala-berhala yang sudah terpendam, sudah di dalam tanah yang dahulu disembah oleh siapa? Oleh kaumnya Nabi Nuh itu. Nah, setannya datang mengasih petunjuk, istilahnya wangsit gitu ya, mengasih petunjuk atau istilahnya enam sebuah arahan gitu kepada orang ini bahwasanya di sana itu ada tempat-tempat berhala yang dulu disembah oleh kaum Nuh katanya. Wallati safa 'alaiha ar-ramal, yang sudah apa? Yang sudah hancur dan terpendam oleh pasir-pasir. Ba'da tufan. Setelah apa? Setelah tufan, angin yang sangat kencang ya. Nah, angin yang sangat kencang. Disifatkan angin ini bagaimana? Tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha. Fa asbahu la yura illa masakinuhum. Illa masakinuhum. Nah, dihancurkan dengan apa? Dengan angin tadi semuanya hancur. Semuanya hancur. Dengan seizin Allah Ta'ala ya. Atau semuanya hancur dengan sesuatu yang memang Allah Ta'ala izin itu hancur. Tidak terlihat kecuali rumah-rumah mereka saja. Dalam artian rumah-rumah bekas-bekas yang sudah dihancurkan tadi. Na'udzubillah ya. Ayawa. Fahaparuhum. Kemudian ternyata orang ini tadi setelah dikasih tahu, setelah dikabari oleh syaitan, fahaparoha. Apa haparoha? Menggalinya. Orang ini menggalinya. Wanakoba anha. Akhirnya menggalinya. Kemudian apa? Kemudian mengambilnya. Fastakhrajaha. Digali. Nah, kemudian setelah digali dibersihkan. Nah, diperbagus. Akhirnya apa? Nah, fastakhrajaha. Mereka pun juga akhirnya mengeluarkan berhala tadi. Wa waza'aha 'ala ahya'il Arab, kemudian orang tadi itu membagikan berhala yang dulu disembah oleh kaum Nabi Nuh, digali, dikeluarkan, diangkat, diambil ke atas, kemudian apa? Dibagi-bagikan ke kampung-kampung Arab. Ahya ini maksudnya adalah jamak dari hayyun. Artinya adalah qaryah minal qura. Paham ya? Bukan orang yang hidup, bukan ya? Karena orang yang hidup juga artinya sama, hayyun ahya. Tapi di sini ahya ini maknanya adalah apa? Ada al-qura. Nah, jadi akhirnya dibagikan ke negeri-negeri Arab. Fantasyara syirk, kemudian tersebarlah kesyirikan min dalikal waqt, dari waktu itu. Siapa? Amr bin Luhay al-Khuzai. Na'udzubillah ya. Membawa berhala yang sangat sudah semula terpendam di bisikan syaitan, akhirnya digali. Setelah digali dikeluarkan, akhirnya dibagikan ke kampung-kampung Arab. Wa kanat hadhil asnam al-mawrusah an qaumin Nuh hiya akbar asnam. Dan berhala-berhala ini yang telah diwarisi, wariskan, maksudnya waris mewarisi gitu dari kaum Nabi Nuh adalah apa? Adalah berhala yang paling besar. Wa illa, jika tidak demikian, falahum asnamun katsirah, aslinya mereka juga memiliki berhala yang banyak juga. Hatta innahu kana haula Ka'bah, perhatikan ini, al-musyrifah, waktu itu di sekeliling Ka'bah musyrifah itu apa? Ada salsumi'ah wasittuna sonaman. Berapa? 360 berhala. Nah, sudah waktu itu sudah ada 360 berhala. Al-Lata wal-Uzza wal-Manat, ad-Lat, ad-Uzza, ad-Manat, nam ats-tsalitsatul ukhra, itu yang ketiganya. Hiya akbaru asnamihim. Paham ya? Naam. Jadi berhala-berhala yang paling besar mereka adalah Lat, Uzza, wa Manat ini. Paham ya? Naam, ini berhala-berhala itu dihancurkan kan? Dihancurkan oleh naam para sahabat, di antaranya Khalid bin Walid, kemudian juga naam Khalid bin Walid, kemudian siapa? Ali bin Abi Thalib, kemudian beberapa sahabat yang lainnya. Sebagaimana sudah kita sebutkan atau sudah kita lewati pada syarah Qawaidul Arba' Syekh Shalih Fauzan itu. Syarahnya Syekh Shalih Fauzan dalam Qawaidul Arba' sebutkan siapa nama para sahabat yang menghancurkan Lat, Uzza dan Manat. Nah, barakallahu fikum. Cukup sekian dulu, insyaallah kita besok membahas pembahasan berikutnya mengenai orang-orang saleh yang mereka agungkan siapa saja. Nah, barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.